السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، جماعة رحمكم الله، kembali kita berbincang tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, di mana di dalamnya ada banyak hikmah, pelajaran, mau'izah, nasihat, pengalaman-pengalaman indah dari perjalanan sang Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sayangnya kebanyakan kita tidak mengikutinya, tidak mengkaji dan membacanya. Sebagian mengingat Nabi alaihi salatu wasalam hanya setahun sekali, padahal seharusnya di setiap salat kita, tatkala kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, kebayang tuh siapa yang sedang kita mengucapkan selamat untuk, itu baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada perjumpaan sebelumnya kita membahas peristiwa Ghazwatul Hudaybiyah atau Umrah Hudaybiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1400 dari sahabatnya tidak dapat masuk ke dalam kota Mekah. Mereka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian pulang. Mereka datang dari jarak yang jauh, 435 km. Perjalanan naik onta yang ditempuh sekitar 7 hari, 7 malam. Namun, sesampainya di kota Mekah, mereka dilarang untuk masuk ke Baitullah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Tapi apa hendak dikata? Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Maka kita akan mengkaji hikmah-hikmah dari Hudaybiyah ini. Naam, tafadhali. Lanjutan perang Hudaybiyah dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Qala al-mu'allif rahimahullah. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Ibnu Qayyim berkata tentang hikmah yang terkandung dalam perang tersebut sungguh sangat besar dan agung. Hikmah yang terkandung di dalamnya hanya Allah saja yang tahu. Dialah yang menciptakan sebab-sebabnya yang penuh dengan kebijakan, sehingga tercapailah tujuan dari hikmah tersebut. Segala puji baginya. Perang Hudaybiyah memang sangat syarat dengan hikmah dan pelajaran-pelajaran. Ibnu Qayyim menuangkan dalam bukunya Zadul Ma'ad dan Muhammad bin Abdul Wahhab membahas secara khusus hingga mencapai 139 pelajaran dan hikmah. Berikut ini adalah ringkasannya. Barakallahu fikum. Bayangin jemaah, ada orang kita membaca kemarin, mungkin dapat hikmah-hikmah, kita dapat menyimpulkan, oh ternyata seperti ini, oh ternyata harus seperti ini. Dengan membaca cerita saja, orang yang bijak itu dapat menyimpulkan hikmah-hikmah tersebut. Tapi kalau kita melihat para ulama yang Allah berikan kepada mereka ilmu pengetahuan, yang Allah berikan kepada mereka kemampuan yang lebih dalam memahami agama ini, mereka dapat menarik dari peristiwa itu sampai 139 pelajaran. Kita hanya membaca ceritanya mungkin dua kali pertemuan. Di situ ada 139 pelajaran. Maka penting bagi kita jemaah, tatkala mengkaji sirah, untuk menyimpulkan hikmah-hikmah itu, karena itu yang dapat mendorong kita, memotivasi kita untuk jadi lebih baik dan menghindari kesalahan-kesalahan yang sejatinya sudah pernah terjadi di masa lalu. Ada orang yang mengatakan orang sukses itu harus melewati kegagalan. Tapi kalau engkau bisa sukses dengan melewati kegagalan orang lain, itu lebih baik. Gak harus engkau yang gagal, tapi engkau mengambil pelajaran dari kegagalan orang lain. Sehingga kegagalan itu fase yang engkau lompati karena sudah pernah dialami oleh orang lain. Dan disini pentingnya membaca sejarah. Naam, tafadhol. Hikmah yang pertama, diutusnya Bisri bin Sufyan sebagai raja. Barakallahu fiik, ini afwan nih. Namanya bukan Bisri. Ya. Ya mungkin ana enggak tahu kenapa kok jadi Bisri ya. Setelah ana lihat kemarin juga Busair ya, Basir jadi Busair, mungkin saja Bisri ini sebenarnya namanya di dalam bahasa Arab Busr. Busr. Busr. Ya Busr itu kurma yang masih muda itu Busr. Namanya Busr. Ana tadi membaca di dalam sahabatu Rasulullah SAW, Busr bin Sufyan ibn Amr al-Khuzai al-Ka'bi. Nah, silahkan lanjut. Diutusnya Busr bin Sufyan sebagai intelijen, padahal ia adalah seorang musyrik. Ibnul Qayyim berkata, minta bantuan kepada seorang musyrik yang dapat dipercaya dalam jihad dibolehkan. Dan jika memang diperlukan, sebab intel dari suku Khuzai itu adalah seorang yang kafir. Tujuannya adalah demi kemaslahatan sebab ia dapat berinteraksi dengan musuh dan menggali informasi. Ibnu Hajar berkata, pada peristiwa ini dibolehkan meminta masukan dari kalangan mu'ahidin dan ahli zimmah apabila ada indikasi-indikasi dan berdasarkan pengalaman bahwa mereka memang berpihak kepada kaum muslimin. Selain itu, boleh juga meminta masukan kepada sebagian musuh berkuasa yang berpihak kepada kaum muslimin. Selain itu, sikap ini bukanlah sebagai bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir dan mencintai musuh-musuh Allah. Bahkan ini adalah termasuk memanfaatkan dan memperkecil kekuatan mereka dan menyibukkan sesama mereka. Namun hal ini juga tidak berarti boleh meminta bantuan kepada kaum musyrikin secara mutlak. Ini semua dengan catatan bahwa jika Busr bin Sufyan memang adalah seorang yang musyrik, namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa ia adalah seorang muslim. Barakallahu fikum. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa Busr bin Sufyan al-Khuzai ini sudah masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Bahkan Busr ini ikut sama Nabi alaihissalam dari kota Madinah menuju ke Mekah. Setelah itu dia diutus menjadi mata-mata, menjadi intelijen mungkin, untuk menjumpain orang-orang musyrikin. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama Busr ini masuk Islam, tapi tak kala dia sampai ke kota Mekah, orang-orang belum tahu keislaman dia. Sehingga dia dianggap masih kafir. Dan bisa jadi memang waktu itu dia belum masuk Islam. Setelah itu baru masuk Islam. Dari sini kita melihatnya. Bahwasanya agama kita ini, agama yang indah, agama yang relevan untuk setiap masa dan zaman, yang dapat dipraktekkan dalam segala kehidupan manusia. Dalam urusan peperangan pun ada aturannya. Berinteraksi dengan non-muslim pun ada aturannya. Ternyata orang kafir itu nggak satu jenis. Dari sisi kebencian dan permusuhan mereka kepada Islam. Bahkan ada orang-orang kafir yang mungkin berpihak kepada umat Islam. Ya, karena urusan dunia kadang-kadang seperti itu. Sebagaimana yang sudah kita bahas tentang Abdullah bin Uraiqit yang menjadi pemandu jalannya Nabi alaihi salatu wasalam dari kota Mekah ke kota Madinah pada saat hijrah. Dan dia musyrik pada waktu itu. Maka insyaAllah hal ini dapat kita fahami bersama. Bahwasanya kondisi orang-orang kafir itu berbeda-beda. Jadi kadang-kadang ada orang, kenapa sih? Kok umpamanya negara ini berkawan sama negara kafir fulan? Kenapa nggak berkawan dengan yang ini? Maslahat yang menentukan hal itu. Maka disebutkan bahwasanya bukan berarti kita diperbolehkan meminta pertolongan orang-orang kafir secara mutlak. Tidak. Tapi tatkala memang maslahatnya lebih besar. Dan subhanallah jemaah. Orang-orang kafir itu kadang-kadang juga kirim intelijen kepada umat Islam. Ada orang-orang yang pura-pura Islam. Tinggal bersama umat Islam. Bahkan mungkin sampai kepada tokoh padahal dia intelnya orang kafir. Dan ini hal yang biasa dan lumrah dalam dunia intelijensi. Orang kirim pura-pura menjadi orang kafir. Yang ini pura-pura jadi orang muslim. Ini terjadi hanya saja hendaklah kita berhati-hati. Tatkala menentukan bulan ini layak enggak jadi intel kita. Karena dia kafir. Namanya orang kafir ya bisa bergabung sama mereka. Ibadahnya ibadahnya orang kafir. Enggak mungkin muslim kemudian menyembah berhala. Tapi kalau memang kafir, memang ibadahnya dia orang kafir. Hanya gara-gara maslahat atau kepentingan duniawi dia mau. Maka ini pelajaran penting buat kita tatkala kita menyikapin saudara-saudara kita, negara-negara mungkin yang dilihat kok seakan-akan berkoalisi dengan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Nah. Hikmah yang kedua, ucapan sahabat ketika mengetahui bahwa unta yang dikendarai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mogok, tidak mau berjalan, lalu mereka mengatakan Qaswa mogok dan tidak mau berjalan. Kemudian ucapan mereka tersebut dibantah oleh Nabi. Qaswa tidak mogok dan itu bukanlah dari kebiasaannya. Ibnul Qayyim mengomentari masalah ini dan berkata, dalam hal ini terdapat sebuah pelajaran tidak mengatakan ucapan yang batil sekalipun kepada makhluk yang bukan mukallaf. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa unta itu tidak mau berjalan. Karena yang menahannya adalah Allah, yaitu Zat yang pernah menahan para tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah tatkala ingin menghancurkan Ka'bah. Adapun hikmah di balik itu adalah sebagai pertanda akan datangnya sesuatu yang tidak diharapkan. Kalau dalam peristiwa ini Rasulullah membela kehormatan makhluk yang tidak mukallaf, yaitu hewan, maka membela kehormatan makhluk yang mukallaf, yaitu manusia, adalah lebih utama lagi. Dengan tidak mengatakan hal-hal yang jelek tentangnya, sebab jika tidak, maka apa yang diucapkannya itu akan itu kembali kepada yang mengatakannya. Enggak ini jemaah. Tetap anda bacakan bahasa Arabnya. وَمِنْهُ إِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَافَعَ عَنْ عِرْضِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى الدَّفْعَ عَنْ عِرْضِ الْمُكَلَّفِ الْمَسْؤُولِ بِأَنْ لَا نَقُولَ غِيبَةً لِأَحَدٍ أَوْ نَسْمَعُهَا فِي أَحَدٍ وَنَدْفَعَ الْغِيبَةَ وَنَرُدُّ عَلَى الْمُقْتَعِ. Ya, jadi maknanya bahwasanya bukan kembali kepada yang mengatakannya, tapi kita diperintahkan untuk membela. Disebutkan, sebab jika tidak, bi'an la naqul. Enggak ada ucapan itu. Dengan tidak mengatakan hal-hal jelek tentangnya, kemudian, dan membela orang yang diribain. Mungkin seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Qaswa. binatang. Yang binatang ini, kalaupun dia mogok, dia binatang, ghair mukallaf. Nggak dosa binatang itu. Tapi Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada kita semua. Kalau ternyata binatang aja dibela kehormatannya, bagaimana dengan saudara kita? Terkadang di banyak majelis saudara kita diribain, dijelek-jelekin, kita diam. Seharusnya kita belain dia. Ini sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Kalau kita gak mau belain dia, kita tahu dia orang gak benar. Memang gak bisa dibela, memang dia orang gak benar seperti mau. Kita tidak hendak mengatakan dia orang baik. Enggak, dia memang orang gak benar. Bagaimana kita menyelamatkan dia untuk tidak diribain? Sampaikan udahlah. Umpamanya, apa manfaatnya kita ribain fulan? Engkau transfer pahala kepada fulan. Atau kita sampaikan, kalaupun fulan mungkin melakukan seperti itu, mungkin ada alasan dia. Engkau pernah tanya enggak sama fulan? Berbagai cara dalam membela saudara kita. Dan kita tahu, man radda an irdi akhi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan membela dia dan menyelamatkannya dari api neraka pada hari kiamat. Sekali lagi, binatang aja dibelain sama Nabi SAW. Apalagi muslim. Yang kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Barakallahu fikum. Nah. Hikmah yang ketiga, salat khauf yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Usfan menunjukkan betapa pentingnya salat dan salat berjamaah. Rasulullah tetap menjaga salat berjamaah sekalipun dalam kondisi perang dan takut kepada terhadap musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan seorang pun melakukan salat sendiri-sendiri. Sementara itu, kaum muslimin dewasa ini banyak yang meremehkan salat berjamaah di masjid. Seandainya seorang muslim mengetahui sejarah orang-orang saleh terdahulu dalam menjaga salat berjamaah dan besarnya pahala yang akan diperolehnya, niscaya mereka akan menjaga salat berjamaah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Banyak di antara kita yang sibuk mempermasalahkan hukum salat berjamaah. Gimana salat berjamaah ini? Ada sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, sebagian mengatakan fardu kifayah, sebagian mengatakan fardu ain, sebagian mengatakan syarat. Coba kita hindarin perselisihan di sini. Kita berpindah ke bab yang lain. Bab tentang perhatian Islam kepada salat berjamaah. Sampai dalam kondisi perang pun Nabi SAW tidak memperbolehkan para sahabat salat sendiri-sendiri. Beliau salat khauf, di mana sang imam salat bersama satu saf dari pasukannya atau sebagian saf dari pasukannya. Mereka ikut ruku, yang satu berjaga-jaga. Berjamaah. Sedangkan sekarang di masa yang aman, tentram, adzan dikumandangkan, disuruh berjamaah ke masjid, katanya gak wajib. Ada ulama yang mengatakan gak wajib. Kita tidak bicara wajib atau tidaknya. Kita bicara tentang keutamaannya, fadilahnya, perhatian Nabi alaihi salatu wasallam dengan salat berjamaah ini. Hikmah-hikmah disyariatkannya salat berjamaah di masjid. Maka kita harus sampaikan kepada orang-orang ini. Nabi ajak perang masih berjamaah salatnya. Engkau duduk-duduk minum kopi, makan pisang goreng, adzan dikumandangkan, disuruh ke masjid. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Apa engkau enggak berpikir berapa yang didapatkan olehmu tatkala engkau berangkat ke masjid? Satu langkah kebaikan diberikan, satu langkah dihapuskan dosa. Sampai ke masjid salat di sana dapat 27 derajat. 27 kali lipat kalau salat sendirian. Kemudian engkau meremehkannya mengatakan enggak penting salat berjamaah. Di situ ada kebersamaan. Ada ruh yang sedang ditempa untuk melatih simpati dan empati kepada saudara. Ada banyak manfaat. Sekarang, maka Ibnu Qayyim menyebutkan bagaimana Nabi ajak sholat berjamaah. Perang. Kok engkau yang santai gak berjamaah? Hati-hati dengan bisikan iblis yang selalu mengatakan nanti, nanti, nanti, akhirnya sampai habis waktunya atau jamaahnya udah pulang dari masjid. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhol. Yang keempat, perkataan Abu Bakar kepada Urwah bin Mas'ud, "Isaplah kemaluan Lata." Ibnu Hajar berkomentar, "Dari sini diperbolehkan." Nah. Tafadhali. Terputus. Nah, silakan diulangi. Hikmah yang keempat, perkataan Abu Bakar kepada Urwah bin Mas'ud, "Isaplah kemaluan Lata." Ibnu Hajar berkomentar, "Dari sini dibolehkannya mengucapkan kata-kata kotor untuk menghardik orang yang pantas mendapatkannya." Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Perkataan Abu Bakar kepada Urwah bukan termasuk ucapan kotor yang tercela." Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kita tahu ya, bagaimana marahnya Abu Bakar Siddiq kepada Urwah bin Mas'ud. Sehingga mengatakan umsus bidral lat. Lat ini na'udzubillah Tuhan perempuan mereka. Maka Abu Bakar mengatakan hisaplah. Ini kan ucapan kotor. Ternyata ada ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang mungkin orang gak suka mendengarnya, tapi dalam momentum tersendiri, itu dapat menjadikan mental orang yang salah itu semakin down. Dan tegaklah agama Allah Azza wa Jalla. Maka tapi kita perlu berhati-hati. Jangan sampai menimbulkan saling memaki yang akhirnya tujuannya tidak tercapai. Kemudian yang kedua, siapa yang mengucapkan? Soalnya kadangkala orang yang dicela dengan ucapan kotor itu, kalau yang mencela dia itu orang yang punya budi, selesai urusannya. Tapi kalau enggak bisa berantem nantinya. Urwah bin Mas'ud mengatakan, kalau bukan karena aku utang budi sama engkau, aku udah balas engkau dengan ucapanmu. Berarti kan ada niat untuk membalas. Bagaimana kita yang mengucapkan ucapan seperti ini sehingga tidak terjadi balas-membalas. Posisi sosial seseorang itu juga menentukan bolehnya dia mengucapkan ucapan seperti ini. Sehingga dikatakan ucapan Abu Bakar itu bukan termasuk ucapan keji yang tercela. Bahkan ucapan itu membuat Urwah ya benar-benar ketakutan gitu. Dia tersakiti dengan ucapan itu, tapi dia gak membalas. Subhanallah. Nah, yang kelima. Hikmah yang kelima, tentang berdirinya Mughirah bin Syu'bah dekat kepala Nabi, Ibnu Hajar memberikan komentar, dari sini dibenarkannya berdiri dekat dengan seorang pemimpin sambil membawa pedang dengan tujuan mengawalnya dari ancaman musuh. Selain itu, hal ini tidak bertentangan dengan larangan berdiri di hadapan orang yang duduk karena bukan dalam rangka mengagungkan dan bersikap sombong. Syekh Muhammad Al-Utsaimin berkata, berdiri untuk seseorang adalah dilarang kecuali dibutuhkan seperti khawatir terhadap musuh yang akan menyerang dalam rangka memuliakan dalam rangka memuliakannya dan bukan bertujuan untuk melecehkan musuh. Nah, bukannya ini dibuang. Dan bertujuan untuk melecehkan musuh, seperti yang dilakukan Mughirah bin Syu'bah ketika perjanjian damai Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Nah, ini pelajaran pula jamaah, karena kita tahu ada larangan berdiri untuk orang yang duduk ya, sebagaimana sudah kita bahas. Tapi dalam kondisi kita bahas pada waktu kejadian Ghazwah Quraywah, Bani Quraywah, di sini disebutkan Al-Mughirah bin Syu'bah ketika itu berdiri. Nabi duduk ketika negosiasi. Dan beliau pegang pedang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam rangka menyelamatkan Nabi alaihissalatu wassalam dan mengagungkan Rasulullah SAW. Dan agar musuh-musuh itu merasa takut gitu loh. Karena kita tahu orang-orang musyrikin ini ingin menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam sejak dulu. Sehingga kalau enggak dijaga Nabi alaihi salatu wasallam, ditakutkan mereka punya niat jahat. Maka Urwah Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berdiri dengan pedangnya. Bagaimana pamannya sendiri ini, Urwah bin Mas'ud, ketika memegang jenggot Nabi alaihi salatu wasallam dipukul sama pedangnya. Dikatakan oleh Mughirah, tarik tanganmu sebelum enggak kembali lagi kepadamu. Ini benar-benar untuk mendownkan mental musuh. Menunjukkan keagungan Islam. Agar mereka faham bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ternyata ada hasilnya gitu. Urwah bin Mas'ud melihat gitu. Ada hasil dari apa yang dia tonton. Dari penghormatan para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Hikmah yang keenam, cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghormatannya yang sangat luar biasa. Ibnu Hajar memberikan komentar, belum pernah para sahabat berlebihan dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga keselamatannya dan membela dengan ucapan dan perbuatan kepada orang yang akan berbuat kasar kepadanya serta bertabarruk mencari keberkahan dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Barakallahu fikum. Jadi kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nampak dengan jelas ketika peristiwa Hudaybiyah. Dan ini disaksikan oleh musuh-musuh. Di mana para sahabat menjaga keselamatannya, membela Nabi alaihi salatu wasallam dengan ucapannya seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengucapkan ucapan yang kasar tadi. Kemudian bagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah membela atau menjaga Nabi alaihi salatu wasallam dengan berdiri di sisinya dengan pedang yang ada di tangan dia. Jadi para sahabat benar-benar mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini cuma terjemahannya anak kurang pas ketika dikatakan belum pernah para sahabat berlebihan. Jadi kalau bicara gulu memang beliau enggak gulu. Tapi para sahabat itu sangat berusaha menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin terjemahannya. Jadi bukan berlebihan, tapi para sahabat itu benar-benar berusaha untuk maksimal dalam menghormati Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita nih umatnya sekarang, apa yang kita lakukan dalam membela Nabi alaihi salatu wassalam? Banyak di antara kita yang merasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnahnya dilecehkan. Mungkin lisan dia seakan-akan orang yang paling keras membela Nabi alaihi salatu wasallam dengan lisannya, tapi tatkala engkau melihat kepada perilakunya, kepada akhlaknya, kepada penampilannya, Kita jadi mikir nih orang beneran gak bela Nabi SAW? Kok sunnahnya Nabi tidak dia praktekkan? Kok dia tidak mengikutinya? Para sahabat Nabi mereka bertabaruk dengan bekas Nabi SAW itu disyariatkan. Dengan rambut Nabi. Dengan air wudu Nabi SAW. Tapi mereka juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Hikmah yang ketujuh, dalam proses negosiasi, para sahabat melakukan hal yang tidak biasanya mereka lakukan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuang ludah, mereka mengambilnya lalu mengusapkannya ke wajah dan dada mereka. Padahal hal ini belum pernah dilakukannya. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan kepada utusan orang kafir tentang sikap para sahabat terhadap nabinya. Tujuan dari semua itu adalah untuk membangkitkan amarah musuh dan memperlihatkan penghormatan sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat pada waktu Hudaybiyah ini ada peristiwa-peristiwa yang aneh. Yang tidak biasa. Bagaimana tatkala Nabi SAW membuang dahaknya, membuang ludahnya para sahabat rebut. Orang-orang musyrikin melihat. Dan sekali lagi pesan yang hendak disampaikan sampai kepada mereka. Bagaimana cerita delegasi orang-orang musyrikin mengatakan, aku ini pernah datang jumpain Persia, Raja Romawi. Nggak ada orang yang mencintai rajanya, yang mengagungkan rajanya, seperti yang dilakukan para sahabatnya Muhammad SAW kepada Muhammad SAW. Benar-benar aneh. Ya, beliau bukan raja, tapi beliau adalah utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Hikmah yang ke-8, pentingnya perilaku serta pengaruhnya yang lebih besar daripada ucapan. Urwah yang sejak awal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat, aku melihat orang-orang yang seandainya mereka mengetahui besok tentang kamu, mereka akan tinggalkanmu. Ternyata dugaannya meleset ketika ia duduk bersama sahabat dan melihat bagaimana perlakuan sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penghormatan dan pengagungan mereka kepada beliau. Sehingga ketika ia kembali kepada orang-orang Quraisy, seraya berkata, wahai orang-orang Quraisy, aku pernah bertemu Kaisar, Raja Romawi, dan juga Najasyi dalam istananya. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang raja di tengah kaumnya yang dimuliakan seperti Muhammad di tengah sahabatnya. Sungguh, aku melihat mereka tidak akan pernah menyerahkannya untuk apapun selama-lamanya. Tinjaulah kembali pendapat kalian. Orang akan merasa aneh bagaimana sampai keluar kata-kata seperti itu hanya dari satu orang. Namun, ketika masalahnya sudah jelas, maka ia akan mengetahui betapa pengaruh perilaku dan sikap pada seseorang akan lebih besar ketimbang kalimat yang panjang. Barakallahu fikum. Nah, ini yang baru saja kita singgung. Di mana Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nantinya dia masuk Islam. Dia awalnya, tatkala melihat para sahabat Nabi ini orang-orang remeh. Orang-orang remeh, temeh. Mungkin besok mereka meninggalkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena ada pengikut-pengikut bayaran. Kalau kita ngelihat ya, mungkin ada, kalau di negeri kita banyak demo. Banyak pendemo itu bayaran. Mereka tidak punya satu keyakinan yang hendak diperjuangkan. Hanya karena uang, mereka melakukan perbuatan itu. Urwah bin Mas'ud berpikir, pengikut Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih ya orang-orang yang cari kepentingan. Ketika enggak didapat apa yang mereka inginkan, mereka akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Disinilah kemudian Abu Bakar mencela Urwah bin Mas'ud. Dengan ucapan tadi, isaplah kemaluanlah. Dan Abu Bakar menyatakan bahwa sehingga mungkin dia meninggalkan Nabi AS. Kalau omongan kan semua orang bisa bicara, tapi tatkala Urwah bin Mas'ud melihat kejadian yang tidak pernah dia lihat diberlakukan kepada raja-raja, jadi kaisar. Ini terjemahannya mungkin dikatakan, aku pernah bertemu kaisar. Kaisar diganti. Atau gak usah diganti. Komanya dibuang. Kaisar Raja Romawi. Tapi sebelum kaisar ditulis Kisra. Kisra. Apa perbedaan kaisar sama Kisra? Kalau Kisra itu sebutan buat Raja Persia. Kisra. Kalau sebutan untuk Raja Romawi, kaisar. Jadi kalau dikatakan kaisar dan Raja Romawi, itu maknanya sama sebenarnya. Maka mungkin ditambahin tadi Kisra, Raja Persia, dan kaisar, Raja Romawi. Nah, disebutkan di sini, adapun Najasyi, dia adalah raja untuk orang-orang yang tinggal di Habasyah sana. Barakallahu fik, kami lanjutkan. Hikmah yang ke-9, ketika Utsman datang terlambat, sebagian kaum muslimin menduga bahwa ia sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggah pendapat mereka tersebut dan berkata, "Aku rasa dia tidak akan melakukan hal itu karena kita masih tidak dibolehkan masuk ke Baitul Haram." Dan ternyata dugaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar, begitulah seharusnya seorang muslim untuk selalu berbaik sangka kepada saudaranya, bukan berburuk sangka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laula itsami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu? Quran Surah An-Nur ayat 12. Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu berburuk sangka dari perkataan yang keluar dari seorang muslim, padahal kamu dapat berbaik sangka kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, ucapan Umar ini perlu kita jadikan arahan dalam bergaul sama saudara. Kalau orang itu ngomong, berbicara, melakukan perbuatan, dan kita bisa mengarahkan kepada yang baik, kenapa nggak diarahkan kepada yang baik? Jadi berbaik sangka, tidak berburuk sangka kepada dia. Para sahabat sempat berburuk sangka. Jadi memang kondisi mereka ini sedang, orang itu kalau nggak nyaman hatinya jemaah, semuanya jadi buruk. Ingat kisah pertama, ontanya Nabi mogok. Oh, mogok nih ontanya Nabi SAW. Ucapan mereka. Nanti kejadian, Utsman gak balik. Oh, kayaknya Utsman ini sedang tawaf. Ditinggal kita sama dia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad AS membela Qaswa, beliau juga membela Utsman bin Affan. Dan lebih mendahulukan berbaik sangka. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, hindari kebanyakan berprasangka, sebagian prasangka itu dosa. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengarahkan para sahabat untuk berbaik sangka. Dan ucapan Umar bin Khattab yang ditulis oleh Syekh di sini, ini menjadi ucapan yang dapat membantu kita dalam bergaul sama saudara-saudara kita. Antum tuh ketika bergaul sama orang, ya akan terjadi gesekan. Mungkin ada ucapan-ucapan yang tidak diinginkan itu keluar. Kemudian kita jadi sakit hati. Apa kata Nabi AS? Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul sama manusia, berbaur dengan mereka, dan bersabar disakiti mereka, itu lebih baik daripada yang tidak mau berbaur sama manusia dan dia gak terima, gak sabar kalau disakiti. Maka tugas kita, kalau ada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan saudara kita yang bisa kita bawa kepada husnudzan, maka berbaik sangka sama dia. Ini menjadi pedoman hidup seorang muslim. Barakallahu fikum. hikmah yang ke-10. Dalam situasi yang genting, biasanya musuh akan berusaha untuk menebarkan fitnah dan isu di tengah kaum muslimin, seperti isu tentang terbunuhnya Utsman. Oleh karena itu, seorang muslim harus waspada terhadap berbagai isu. Jangan mudah menerimanya dan membenarkannya, atau ikut-ikutan dalam menyebarkannya dan terpengaruh olehnya. Hendaknya ia memastikan lebih dahulu dan tidak tergesa-gesa menerimanya. Barakallahu fikum. Ya, disebutkan di sini mungkin ada terjemahan yang kurang. Wal yata'akkad mundul bidayah anna masdaraha huwal adu. Hendaklah dari awal itu dia memastikan sumber beritanya dari siapa. Kalau ternyata dari musuh, ya kita harus berhati-hati. Harus cross-check. Dan tidak membuat tindakan yang membuat musuh jadi gembira dan menimbulkan rasa takut di tubuh umat Islam. Seperti kejadian perang Uhud, diisukan Nabi Muhammad alaihissalam meninggal dunia. Isu ini bisa benar, bisa salah. Tapi tersebarnya isu itu terkadang membuat mentalitas orang-orang itu jadi jatuh. Maka dengan adanya berita Utsman dibunuh, Nabi alaihissalam langsung mengambil sikap yang menutup pintu dari isu tersebut dengan berbaiat. Ini yang menjadikan isu itu akhirnya mental, jemaah. Jadi ada isu yang dikirim untuk melemahkan, ternyata isu itu membuat pasukan ini semakin kuat. Kembali, bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan dapat jadi yang kalian sukain itu buruk buat kalian. Sehingga berita itu ternyata membuat umat Islam semakin kokoh sebenarnya. Kebersamaan mereka. Tapi kita jangan ikut menyebarkan. Kejadian perang Khandaq. Ketika Nabi AS menyampaikan kepada para sahabat. Setelah adanya berita orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu berkhianat. Maka Nabi AS mengirim beberapa orang. Nabi berpesan. Kalau ternyata mereka tidak berkhianat, maka kalian sebarkan beritanya. Ini berita kebaikan. Tapi kalau ternyata mereka berkhianat, kasih aku tanda. Isyarat yang aku faham, yang orang-orang gak faham. Subhan. Demi menjaga mental umat Islam dan keimanan mereka. Ini perlu dipelajari. Gitu. Jangan ikut-ikutan menyebarkan berita, gak ada gunanya. Wah, di masa sekarang zaman kadangkala berita itu berita dosa. Kita sebarkan. Sehingga orang yang nonton berita itu berdosa lagi. Dan engkau dapat bagian berita. Dosa dari berita yang kau sebarkan. Walaupun benar, kadangkala tidak perlu disebarkan. Hadza barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Hikmah yang ke-11. Menyikapi isu dengan benar merupakan suatu yang sangat penting. Di sini kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi isu dengan tindakan yang tidak diperhitungkan musuh. Padahal musuh menginginkan dengan isu tersebut terjadi perpecahan dan perbedaan di kalangan umat Islam. Namun kenyataannya justru sebaliknya, yaitu terjadi bai'atu ridwan. Sahabat menyambut bai'at ini dengan antusias dan memperlihatkan sikap loyalitas dan solidaritas yang siap berkorban dengan apa saja untuk menghadapi musuh, sehingga isu itu justru menjadi sumber kekuatan kaum muslimin. Begitulah seharusnya kita dalam menyikapi berbagai isu. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Ada berita-berita yang berbahaya. Seharusnya berita ini ketika sampai kepada kita, sikap kita jangan menyebarkannya. Yang kedua, kita menyampaikan berita ini kepada orang yang berkompeten untuk menentukan kebijakan. Setelah dipastikan beritanya benar, bukan berarti kita sebarkan kepada seluruh orang, tapi pilihlah orang-orang yang memang yang memiliki kapasitas untuk itu. Sehingga sikap yang diambil itu benar. Soalnya kalau tidak, berita itu akan membuat kerusakan. Menyebarkan kelemahan. Sedangkan musuh bergembira dengan hal seperti itu. Wah, ini di antara kebijakan Nabi alaihi salatu wasallam yang begitu indahnya. Bagaimana beliau merubah rasa takut jadi rasa harap dan rasa kesetiaan yang semakin kuat, kebersamaan yang tidak terpisahkan. Pikirnya mereka umat Islam akan terbagi jadi dua nih nanti. Ada yang pulang karena ketakutan ya. Ada sebagian bertahan di kota Madinah. Mungkin sebagian akan murtad. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti yang mereka dugakan. Di sinilah seorang Muslim. Ketika dia bertindak, ketika dia berbuat, jangan menunggu buah dan hasil. Tapi kerjakan sesuai dengan aturan. Buah dan hasilnya Allah yang akan kasih nanti. Barakallahu fikum. Nah. Hikmah yang ke-12, ketika Suhail bin Amr datang, lalu Rasulullah SAW melihatnya dan berkata, dia telah memudahkan urusan kalian. Hal itu mengajarkan kepada kita untuk bersikap optimis. Nah, jadi dianjurkan untuk bersikap optimis. Muslim tuh kayak gitu tuh. Jalan. Tahu-tahu ketemu jalan namanya jalan kenangan. Masuk lagi jalan rindu. Ada gang namanya gang cinta. Nama-nama baik itu membuat kita bertafak. Optimis. Sehingga kalau kita ngelihat, orang kalau bikin toko, bikin usaha, selalu memilih kata-kata yang indah. Banyak UD makmur, toko rezeki, ada lancar jaya. Nama-nama ini, nama-nama baik inilah yang membuat kita bertafa'ul. Makanya ketika Nabi SAW berkaitan dengan tafa'ul, beliau mengatakan al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Maka kita hendaklah juga kalau tinggal, ya tinggal di rumah, di daerah yang namanya baik. Ada daerah namanya udah gak nyaman. Ketika orang mendengar namanya jadi malas gitu. Apa nama daerah yang mungkin? Suka miskin ya. Suka miskin. Betul, apa memang benar artinya suka miskin, suka miskin? Jadi orang miskin semua di sana. Nah, mungkin seperti itu. Jadi namanya... pilih nama-nama yang baik sehingga kita bertafa'ul tadi. Nabi, namanya utusannya namanya Suhail. Beliau semangatkan sahaula amrukum, urusannya mudah. Urusannya mudah. Kenapa? Yang datang Suhail. Allahu Akbar. Nah, lanjut. Hikmah yang ke-13. Sikap beberapa sahabat yang belum bisa menerima perjanjian Hudaibiyah. Dalam hal ini, kita mendapatkan suatu pelajaran tentang pentingnya menomorduakan akal jika terdapat teks-teks syariat yang telah menerangkan dengan jelas. Dan kita mendukung ucapan Abu Bakar kepada Umar, berpegang teguhlah dengan keputusannya, sesungguhnya dia itu utusan Allah. Bukan sebaliknya, dengan menghantam teks syariat dengan akal dan pendapat kita. Umar berkata, wahai manusia, abaikanlah akal di hadapan agama. Aku pernah menyanggah pendapat Rasulullah dengan ijtihad akalku. Demi Allah tidak menemui kebenaran. Yaitu pada peristiwa Abu Jandal, yaitu perjanjian Hudaibiyah, kita harus hati-hati bersikap menentang syariat dengan akal kita. Bahkan kita harus mengabaikan akal dan mendahulukan teks Al-Quran dan As-Sunnah. Tunduk dan patuh kepadanya, sekalipun berbeda dengan pendapat dan akal kita. Pada hakikatnya, syariat itu tidak bertentangan dengan akal. Tetapi akal kitalah yang masih terbatas. Kadang kita menduga sebaliknya. Barakallahu fikum. Taib jamaah. Ada ucapan Sahal bin Hanif yang tidak disebutkan di sini. Di mana Sahal bin Hanif berkata setelah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sahal bin Hanif mengatakan, inhau ra'yakum. Hati-hati dengan pikiran kalian. Ra'aituni yawma Abi Jandal, lau astati an arudda amra Rasulullah SAW la radattu. Ini Sahal bin Hanif mengatakan, aku melihat diriku pada hari Abi Jandal. Di mana ceritanya Abu Jandal yang datang ya. menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam dalam ikatannya. Kemudian dibalikin sama Nabi alaihissalatu wassalam kepada bapak. Sahal bin Hanif mengatakan, aku itu hampir saja membantah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kok bisa dibalikin dia itu? Dia udah Islam gitu loh. Masa mau dibiarin dia disiksa, difitnah oleh keluarganya, oleh kaumnya? Ini ucapan Sahal bin Hanif. Dia ingin bantah. Gara-gara menurut akal dia, gak pas nih. Kemudian, wa yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini ucapan yang enggak diterjemahkan juga. Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan, At-tasi'ah ashrata, yang ke-19, ma'rifatu fadilati taslim li syari' fima lam yudrak bil-aql. Yaitu, mengetahui keutamaan menyerahkan diri kepada syariat dalam perkara-perkara yang akal kita enggak nyampe di sana. Ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya betul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia membantah Nabi, dia meragukan sikap Nabi alaihi salatu wassalam pada waktu itu. Sampai dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, alasna alal haq, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kata Nabi, na'am. Bala. Betul. Bukankah yang mati di antara kita akan masuk surga, yang mati di antara mereka akan masuk neraka? Bala, kata Nabi SAW. Iya, itu akan terjadi. Terus kenapa kita merendahkan diri di hadapan mereka? Akal yang dipakai. Maka Umar setelah itu suka mengatakan, ittahimur ra'ya al-din. Kalian kalau mau berprasangka itu berprasangka buruk kepada akal kalian. Bukan kepada syariat. Tapi kepada akal kalian. Yang kita lihat di masa sekarang ini. Banyak manusia-manusia yang mempertuhankan akal. Bahkan segala yang bertentangan dengan akal ditolak sama mereka. Sehingga muncul pemikiran bahwasanya hukum ini tidak relevan. Hukum ini tidak masuk akal. Hukum ini tidak sesuai. Engkau pakai standar mana? Akalmu. Akal bapak, akal ibu, akal keponakan, akal kawan. Ada berapa akal di muka bumi ini? Kalau kita mengatakan standarnya itu akal. Akal sehat, semua mengaku sehat akal. Maka Umar sejak hari itu benar-benar dia menuduh akalnya. Kalau ada sesuatu yang tidak dia fahamin, ya yang dituduh itu akalnya, bukan agamanya yang dituduh. Jadi jangan sampai seorang yang sakit matanya, itu menuduh matahari tidak terbit. Nah, ini gelap nih, engkau sakit. Sehingga gak lihat terang matahari. Jadi Umar bin Khattab ambil pelajaran dari sana dan kita sekarang ambil pelajaran dari Umar. Jangan sampai kita menolak lagi aturan-aturan agama karena menurut akal kita enggak pas. Menurut akal kita. Engkau siapa? Akalmu itu punya kemampuan seperti apa? Kalau kita melihat hasil karya manusia, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, itu sering mengalami revisi, perubahan, pergantian. Itu karena akal yang terbatas. Tapi kalau kita lihat agama Allah Azza wa Jal sudah 1400 tahun, aturan-aturan itu kalau dijalankan, maka mereka akan tahu. Di balik sana ada kebaikan. Barakallahu fiik. Nah. Yang ke-14, ucapan Umar radhiyallahu an, aku harus tetap berpuasa, bersedekah, sholat, dan memerdekakan budak karena ucapanku pada saat itu. Aku berharap agar itu menjadi amal kebaikan. Berdasarkan hal ini, semakin jelaslah karunia Allah dan betapa luas rahmatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimish sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Apabila seorang muslim melakukan kesalahan tertentu, hendaknya ia memperbanyak amal soleh setelah ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, karena amal soleh itu akan menjadi pengganti dan penghapus dari kesalahannya. Barakallahu fikum. Ucapan Umar radhiyallahu anhu, aku harus tetap berpuasa. Aku masih tetap berpuasa. Jadi bukan harus, tapi Umar menceritakan tentang dirinya. Bahwasanya aku masih terus berpuasa. Dia mengatakan, maziltu asumu wa atasaddaq wa usalli wa a'tiq. Aku terus berpuasa. Kemudian aku bersedekah, aku sholat, aku memberdayakan budak. Gara-gara ucapan. Orang itu, kalau kenal sama Allah, tahu dengan hukumnya, dia akan takut sama Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sedangkan di masa sekarang kita melihat orang menjelek-jelekkan agama, mencaci maki agama, memberikan komentar-komentar negatif tentang agama, biasa-biasa aja. Bahkan kalau nggak ada yang ngelaporin, mungkin buat dia dianggap biasa. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia sadar ucapan dia itu bermasalah waktu itu. Maka yang dilakukan Umar adalah menebus kesalahannya. Tidak membiarkan, ya udah ana tobat, udah selesai kan? Bukan hanya tobat, tapi beramal soleh. Makanya Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan solehan. Ini konsekuensi orang yang bertobat. Selain memenuhi syarat-syarat tobat. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Untuk menyempurnakan tobat dia, dia memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh ini menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'. Sampai kapan Umar melakukan itu? Ya sampai terus sampai ucapan dia ini. Setelah meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam. Ini kejadiannya pada tahun ke-6. Nabi meninggal tahun 11. Pada masanya Abu Bakar, Umar terus beramal. Bukan satu amalan. Tapi segala kebaikan yang bisa dia lakukan demi dihapuskan dosa-dosa dia. Sekali lagi, orang semakin tahu sama Allah, semakin takut, dan dia semakin banyak beribadah kepadanya. Tabarakallahu fikum. Nah, kita mungkin ambil yang terakhir ini ya, untuk pertemuan kali ini, silakan dibaca. Yang ke-14. Yang ke-15. Nah, fadhol. Hikmah yang ke-15, penyerahan kembali Abu Jandal. Ibn Suhail, ini kurang nih. Kok jadi? Penyerahan kembali Abu Jandal bin Suhail bin Amr kepada kaum musyrikin ketika ia datang untuk bergabung kepada kaum muslimin karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Dalam hal ini, kita mendapatkan dua pelajaran. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat menepati janji sekalipun terasa sulit untuk dilakukan. Yang kedua, pentingnya seorang muslim menepati janji, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit. Baik demi kepentingan dirinya maupun bagi orang lain. Sebab Allah memuji kaum mukminin yang menepati janji. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 20. Bandingkan dengan kebanyakan manusia di zaman ini, mereka mau memenuhi janji apabila hanya menyangkut haknya saja. Namun, apabila menyangkut kewajibannya, mereka tidak peduli dengan janji-janjinya. Fenomena ini terlihat baik pada level individu maupun bangsa. Masya Allah, jemaah. Ya. Tatkala hidup manusia dibimbing oleh nafsu dan ambisinya, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Syekh menyebutkan tentang di masa sekarang ini, di level individu, di level bangsa, janji-janji itu banyak palsu. Rasulullah SAW ketika membuat sebuah perjanjian, maka beliau istiqomah di atas perjanjian tersebut. Walaupun berat. Kenapa? Karena udah bikin janji. Ketika perjanjian sudah dibuat, apalagi kalau sekarang kadang-kala perjanjian itu di atas materai, diteken, maka penuhin perjanjian tersebut. Walaupun mungkin gak sesuai dengan keinginan hati. Tapi karena sudah dibuat dalam perjanjian tertulis di sana, jangan sampai ada yang mengkhianatin perjanjian tersebut. Ya, sampai di Indonesia ini ada istilah janji kampanye ya. Apa namanya? Ya, janji kampanye. Ada, bukan cuma janji, sampai kontrak. Kontrak politik. Ada kontrak, bikin kontrak. Itu pun kadangkala bohong. Bila engkau seorang muslim, yang pertama, jangan berjanji, jangan menjanjikan sesuatu yang kau tidak dapat memenuhinya. Engkau tahu kau tidak dapat memenuhinya. Sehingga hal itu menjadi kebohongan dari dirimu sebenarnya. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW, bagaimana para sahabat. Nabi sudah tekan perjanjian, sahabat merasa, loh kok kayaknya ini, gimana Abu Jandal dibalikin? Gimana dibalikin? Dia muslim, bapaknya di kafir. Dan dia datang dalam kondisi diborgol. Menunjukkan bahwa dia hidup sengsara di kota Mekah. Tapi sekali lagi, ada banyak hikmah dari kejadian itu. Sehingga bagaimana Abu Jandal akhirnya keluar dari kota Mekah. Dengan menjunjung tinggi keislaman. Baik, barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab karena masih panjang yang berkaitan dengan hikmah-hikmah ini. Tapi entah, iya kayaknya waktu kita nggak cukup untuk menjelaskan. Kalau sudah banyak pertanyaan, mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab umum mahir. Nah, Ustaz. Naam, tafadhali. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disampaikan bahwa pada kondisi perang pun Nabi tidak mengizinkan sahabat sholat sendiri-sendiri ya, Ustaz. Bagaimana dengan masa pandemi yang sudah berkepanjangan ini, Ustaz? Apakah sholat di rumah bagi laki-laki tetap jadi pilihan, Ustaz? Dan lebih utama yang mana ya, Ustaz, ya? Barakallahu fikum. Di Tebet masih ada COVID, mana dia? Masih, Ustaz. Iya, masjid-masjid masih anu, masih tutup. Oh, atau? Enggak, Ustaz. Masjid buka, Ustaz. Enggak kan? Cuman ada beberapa Iwan yang akhirnya juga ana lihat memilih untuk sholat di rumah, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Iya, tapi artinya kondisi masjid-masjid sebenarnya udah pada buka ya. Iya, Ustaz. Sebagian mungkin pakai prokes, sebagian mungkin tidak. Nah, Ustaz. Seperti itu. Tapi ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan pandemi. Pandemi ini adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Dampak dari pandemi ini bukan hanya kepada ibadah seorang muslim, tapi ya dalam semua aspek kehidupan dia. Sehingga ada istilah new normal ya, di mana seorang hidup dengan gaya baru, kemana-mana pakai masker, jaga jarak, sampai mau masuk pondok pun, anak punya anak, mau masuk pondok hari, mungkin besok Kamis berangkat itu harus PCR dulu ya. Anak periksa, ya Allah, bayar PCR ini mahal ternyata. 900 lebih tesnya anak ngomong. Allahu Akbar. Artinya ada hal-hal yang memang akhirnya menuntut kita ini untuk hidup gaya baru sudah. Dan berkaitan dengan ibadah sekarang, tetap kita disyariatkan beribadah ke masjid. Tapi dalam kondisi wabah yang tidak terkendali, maka pemerintah menentukan sikap untuk pada awal itu sholat di rumah. Nggak ada Jumatan. Setelah itu dilihat perkembangannya semakin bagus. Pasar juga ditutup dulu. Anda masih ingat ya. Pasar Tanah Abang itu ketika Ramadan tahun lalu itu ditutup. Jadi bukan hanya masjid yang ditutup. Pasar. Pasar ini jantungnya ekonomi yang bergerak. Bagaimana kawan-kawan kita yang punya pasar di sana? Habis yang biasanya Idul Fitri panen, kita punya sahib di sini, Mustafa biasa. Sejak awal pandemi sampai hari ini, masjidnya buka tanpa ada prokes. Iya. Di kampung-kampung khususnya, ya mungkin memang gak nyampe ke sana COVID-nya. Tapi sekarang sudah alhamdulillah, umpamanya masjid-masjid sudah dibuka, kemudian ada yang pakai prokes, ada yang pakai tidak, umpamanya. Dan kalau kita berada di daerah yang kita merasa aman, bismillah. Tapi kalau Anda takut, Ustaz, soalnya Anda sendiri punya penyakit bawaan atau ini itu, biar ya, rasa takut itu mudah-mudahan jadi uzur. Karena engkau dalam kategori orang yang ma'zur gitu, seperti itu. Tapi kalau enggak, karena sehat Anda, kalau masjidnya apalagi sudah melakukan prokes, kayaknya kembali ke masjid. Hanya mungkin kajian-kajian ini yang berat ya, untuk kembali ke masjid, kecuali tadi orang-orang mau menjalankan prokes. Barakallahu fikum. Nah. Ya Ustaz, Tafadoli Ummu Fatin mau bertanya langsung. Kurang lebih ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Nah, tafadoli. Ana punya dua pertanyaan Ustaz. Nah. Yang pertama tentang firasat. Bagaimana firasat itu yang pernah dialami oleh Umar ya Ustaz ya, yang sangat kuat firasatnya. Mengenai seseorang yang dia itu juga mempunyai firasat, tapi dia setelah menonton beberapa YouTube ruqyah syariah, di mana seseorang itu juga mempunyai firasat, ternyata dia mempunyai jenazah Ustaz. Nah, yang Anda mau tanyakan, gimana cara membedakan antara orang yang amal ibadahnya baik dengan kondisi, dengan bantuan, dengan adanya jin di dalam dirinya. Yang kedua, tunggu, dia ini berfirasat ada jin di tubuh dia? Enggak Ustaz, tapi setelah diruqyah itu dia mengatakan kepada Ustaznya, kalau ada beberapa hal yang mungkin banyak hal yang dia itu menyatakan di dirinya, pasti orang ini ada kemauannya karena mendekati saya atau banyak hal lah Ustaz, jadinya itu tepat gitu Ustaz. Gitu. Ternyata dia punya jenazah. Nah yang kedua Ustaz, yang dialami Umar itu dengan perkataannya kepada Rasulullah, kalau merasa kalau dia seorang Islam, kenapa harus dihinakan dengan orang musyrik. Dengan begitu beliau melakukan banyak amalan untuk menebus kesalahan dari ucapannya tadi. Bagaimana dengan seorang muslim yang mungkin di masa lalunya juga dia punya banyak dosa, terus setelah dia sadar dan hijrah, apakah dengan setiap amalannya itu dia berniat untuk menebus kesalahan-kesalahan yang masa lalu, setiap dia mau sholat, atau setiap dia mau ngaji, atau setiap dia mau puasa, ataukah harus mengucapkan niat dengan untuk menebus dosa-dosanya masa lalu Ustaz? Syukran Ustaz. Nah, barakallahu fik. Ya jemaah, berkaitan dengan firasat ya. Jadi memang ada orang-orang, ada sebuah hadis ya, yang memang diperselisihkan kesahihannya. Hadis ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah engkau, hati-hati dengan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jal. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Taib, namun firasat itu benar. Jadi, ada orang yang Allah berikan kelebihan kepada dia. Di mana ini menjadi karomah buat dianya nantinya, buat orang-orang yang soleh. Yang dia kok perasaannya gak enak ya. Dia ngelihat orang dari wajahnya. Imam Syafi'i juga ada firasat yang dipelajarin. Dari model wajahnya orang ya. Gimana perilaku orang itu kadang-kala dilihat dari dari gerak-geriknya itu bisa dipelajarin seperti itu. Kembali kepada pertanyaan, tatkala seorang berfirasat, tapi ternyata dia itu punya jin bawaan, Ustaz. Sehingga bukan firasat yang ada bisikan dari jin. Bisa jadi seperti itu. Ada kerabat yang dia itu bisa ngomong sama ibunya, Bu, kayaknya ada yang mau ngelihat anak, ada yang mau nador anak. Itu bukan firasat. Tapi itu bisikan jin. Karena sesuatu yang gak kelihatan gitu loh sebenarnya. Sesuatu yang juga belum terjadi. Tapi firasat itu bisa dilihat dari tadi kejadian ngelihat orang ya, dari kayaknya ini bukan orang baik nih. Hati-hati sama dia kayak. Itu ada perasaan. Kok tahu dari mana? Wallahu a'lam. Ana cuma kok enggak enak perasaan ana ya. Itu hati-hati aja. Tapi kalau yang jin bawaan bisikan dari jin tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu kalau Umar lewat satu jalan, jin itu lewat jalan lain, itu setan itu lewat jalan lain. Jadi enggak mungkin Umar ada itu. Sehingga firasat ini adalah sebuah anugerah Allah Azza wa Jal dengan ketakwaan dan keimanan orang tersebut. Tapi kalau itu bisikan jin, kalau tadi ketahuan itu bisikan jin, mungkin bisa membedakannya memang lihat kondisi dirimu. Kalau bisikan-bisikan itu untuk sesuatu yang kadangkala belum terjadi ya. Atau kita gak tahu sama sekali. Tapi kok anak kok dibisikin kayak gitu ya? Siapa yang membisikkan ini? Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin seperti itu berkaitan dengan firasat dan jin bawaan atau jin nasab yang mendampingi manusia kadangkala dan memberikan bisikan-bisikan kepada dia. Adapun pertanyaan selanjutnya tentang seorang yang punya dosa di masa lalu, apakah tatkala dia sholat ya, tatkala dia sedekah, tatkala dia membebaskan budak itu, dia harus meniatkan untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa lalu itu. Sebenarnya memperbanyak amal soleh itu sudah ada jaminan dihapuskannya dosa. Tatkala seorang hamba punya banyak dosa, apalagi dia tahu ada dosa besar yang mungkin mengganjal di hatinya, sehingga ketika dia beramal soleh itu, ya salah satu niatnya, tentu niat yang pertama dia mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, berharap dosa dia itu dihapuskan dengan amalan-amalan. Tanpa dia niatkan pun Allah mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabatnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutin amal burukmu dengan amal kebaikan, dia akan menghapuskan. Jadi secara otomatis sholat yang 5 waktu, Ramadan dari ke Ramadan selanjutnya, ini berkaitan dengan dosa-dosa secara umum. Adapun yang berkaitan dengan dosa besar, maka dituntut untuk bertobat. Kita memperbanyak amal soleh dalam rangka ya menutupin dosa-dosa kita, semoga Allah menghapuskannya. Namun gak harus dia meniatkan bahwasanya ini amal ini untuk dosa ini amal ini untuk dosa ini. Tapi Umar bin Khattab sepanjang hidupnya, dia merasakan ada sebuah kesalahan yang mungkin dia lihat berat karena dia melakukan itu. Maka dia memperbanyak amal soleh agar Allah mengampuninya dan menghapuskan dosa-dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya, Mbak Bibit Ummu Naila Tafadoli. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, Ustadz, Ana mau tanya sampai di mana persahabatan antara laki-laki dan perempuan itu dalam syariat Islam? Maksudnya persahabatan apakah dalam di usia tua tuh dibolehkan dan bermudah-mudah, misalnya bertelpon gitu loh. Terus dan si ahwat ini merasa kagum dengan keimanan dan kesolehan si Ikhwan. Sementara si Ikhwan itu merasa si Ahwat ini menganggap dia sebagai abangnya sendiri. Jadi apakah itu dibolehkan Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Na'am barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi sebenarnya orang-orang beriman itu bersaudara. Mau laki, mau perempuan. Innaman mu'minuna. Kita tuh saudara. Namun kadangkala ada saudara-saudara kita yang mungkin lebih kita cintai daripada saudara yang lainnya. Ini berkaitan dengan tingkat keimanan. Sehingga kadangkala kita mencintai fulan, ana lebih suka sama fulan, masya Allah fulan ini orang yang soleh. Itu ketika kecintaan karena Allah, maka gak ada masalah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali simpul keimanan yang paling kokoh adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kita mencintai fulan karena Allah. Kita membenci fulan karena Allah. Nah, tinggal sekarang ketika bicara lain jenis. Kalau laki sama laki, mungkin kita batasannya jelas. Laki sama laki aman. Dia mau duduk berduaan, gak ada setan yang keduanya. Dia mau berjalan berduaan, dia mau ngobrol, gak ada masalah. Tapi ketika perempuan sama laki-laki, maka ada batasannya. Kalau benar kecintaanmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutin aturan Allah. Kalau dikatakan kita ada fulan, umpamanya, fulan ya Ustaz, anak kenal fulan ini masya Allah wanita soleha. Boleh gak anda membesuk dia ketika dia sakit? Boleh. Tapi larangan yang tadi, dilarang berduaan tanpa ada orang ketiga, tanpa ada mahramnya nantinya, itu berlaku. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu aidan, ketika meninggal Nabi alaihi salatu wasallam, mereka datang ke rumahnya Ummu Aiman. Ummu Aiman perempuan datang, apalagi sudah tua Ummu Aiman, mereka datang menjumpai Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pengasuhnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ngobrol sama dia, saling berbagi nasihat ya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika Bilal bin Rabah sakit, bapaknya juga sakit. Aisyah mengunjungi bapaknya dan membesuk Bilal. Jadi hak-hak sesama muslim ini tetap boleh dijalankan antara laki dan perempuan, tapi dengan batasan-batasan tadi. Jadi ngobrol itu ketika ada perlunya, bukan kalam fadhi ya, bukan omong kosong itulah. Yang diomongkan itu memang ada satu hal, fulan sakit, fulan punya anak, itu kalau benar cinta karena Allah. Jadi jangan sampai akhirnya cinta karena Allah dirusak dengan bisikan-bisikan syaitan. Jadi batasan-batasannya itu yang perlu dijaga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, berikutnya Bu Lilis Tafadoli. Bu Lilis ini sempat yang mau janjian dengan Ustaz. Subhanallah, ahlan wa sahlan. Ana ini sampai ana punya utang sama Bu Lilis ini. Bu Lilis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Bu Lilis, utangnya belum lunas. Enggak apa-apa Ustaz. Ustaz, saya mau nanya. Ya. Kan ada waris dari orang tua saya yang mana ditinggalin dengan kakak saya yang paling tua, perempuan Ustaz. Setelah dijual warisnya, saya berniat membelikan rumah lagi Ustaz supaya kakak saya itu menempati rumah yang baru. Tapi akhirnya saya urungkan Ustaz, karena kakak saya itu tinggal dengan anak angkat yang bukan mahram Ustaz laki. Gimana Ustaz? Saya dosa enggak Ustaz? Allahu Akbar. Anaknya ini udah besar? Enggak Ustaz, kakak saya itu tidak menikah. Dan abah saya itu dulu mengambil anak laki-laki. Udah dewasa anak itu? Sudah umur 56 tahun. Menikah dia akhirnya, alhamdulillah. Menikah, tapi setelah itu cerai Ustaz. Enggak punya anak? Enggak. Tuh, apa solusinya enggak bisa dinikahkan? bisa Ustadz, kita juga keluarga lagi rembukan, maksudnya ini mau dicarikan istri biar dia menikah, kakak itu kita yang akan merawat, tapi kakak saya itu masih berat ke adik angkat saya ini Ustadz. Ya enggak, maksudnya dinikahkan sama adik angkat itu. Enggak lah Ustadz, kakak saya udah lebih tua. Iya enggak apa-apa, maksudnya anak untuk menyelesaikan masalah mahram tadi itu. Kakak saya enggak mau Ustadz. Gimana? Karena udah dianggap adik. Iya enggak apa-apa dianggap adik, artinya hanya bicara akad nikah gitu loh Ibu. Oh gitu. Iya, ini solusi gitu loh. Akad nikah sampaikan ke kakak supaya sudah perkara kakak menganggap adik enggak apa-apa gitu loh, tapi terjadi akad nikah di antara mereka berdua gitu loh Ibu, sehingga terjadi solusi perkara dia mau nikah lagi itu adik angkat terserah gitu loh. Oh gitu, Ustaz. Sebagaimana kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam ketika menikah sama saudah, saudah udah tua renta. Sehingga ada saudah ini takut diceraikan sama Nabi SAW. Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi, Nabi, udah malamku aku hadiahkan buat Aisyah. Artinya saudah hanya sekedar dapat status. Dia istri Nabi SAW. Tapi udah gak digaulin sama Nabi SAW. Nabi udah gak nginep di rumahnya saudah gitu. Karena dia sudah tua. Ini mungkin bisa menjadi solusi. Sehingga tadi mereka suami istri, walaupun tadi mungkin tidak digauli kakak ya, tapi terjadi akad di antara mereka gitu. Tapi sayanya dosa nggak Ustadz mengurungkan untuk membeli rumah supaya mereka menempati gitu? Setiap. Sekarang kan kakak ada ahli waris, ada warisan sebenarnya. Ada Ustadz. Jadi membelikan rumah itu dari warisannya kakak apa dari bagiannya ibu? Pribadi, oh pribadi, ibu seperti itu. Saya rasa sebenarnya kita mengurungkan niat itu tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Mereka tetap tinggal berdua kan? Sementara ini Ustaz, kakak saya ada di Jakarta dan adik saya juga di Jakarta. Kita ini mau merenahin adik supaya dikontrakan tempat biar dia usaha Ustaz, kita kasih modal gitu. Nah. Nah setelah modalnya, usahanya dia lancar, kita mau mencarikan seorang istri buat dia gitu Ustaz. Mm-mm. Kakak saya tuh udah 70 lebih Ustaz. Dan Cepat. Sudah sakit-sakitan. Nah. Iya. Jadi Anda rasa insya Allah kalau bicara niat mengurungkan pemberian rumah itu buat kakak, mungkin gak usah diurungkan niatnya, belikan rumah. Tetap buat kakak, tempat tinggal tempat di kakak, cuma ibu memberikan persyaratan aja. Jadi rumah tetap dimilikin oleh kakak, dan rumah itu pun nanti kalau kakak meninggal akan jatuh warisan juga kepada yang memberikan dan kepada ahli waris yang lainnya. Saya rasa mungkin tetap dipenuhin, tapi ibu memberikan syarat tadi kepada kakak ya. Atau paling tidak, yang jelas di rumah itu mereka nggak berduaan gitu loh. Kalau mereka tetap Ustaz, maaf Ustaz, nah. Tapi dia tetap ingin tinggalnya di Pekalongan Ustaz, sedangkan kakak beradiknya ada di Jakarta. Kita itu takut dia sakit-sakit begitu kan nggak ada yang ngurusin Ustaz. Hmm. Di Pekalongan sama siapa? Sendiri Ustaz, sama adik angkat itu. Bukan adik angkat sudah di Jakarta, enggak? Sementara ini Ustaz, karena kakak ini lagi berobat, lagi operasi Ustaz. Nah, subhanallah. Jadi Anda rasa gak ada masalah, ibu belikan buat kakak, tinggal sampaikan ke kakak keinginan keluarga seperti apa, sisanya serahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ibu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kakaknya. Tapi ibu sudah pernah ngomong sama kakak tentang hal ini? Sudah Ustaz, kemarin saya urungkan, saya bilang, saya minta maaf, gak bisa karena kakak itu sama adik ini bukan mahram, dosa, saya bilang nah, gitu. Terus kata kakak, jawabannya? Kakak kayaknya mau mencarikan, ini adiknya juga susah dibilangin sih Ustadz. Adiknya ini tetap mau tinggal di Pekalongan, rencananya kakak mau ngontrakin rumah di Pekalongan buat adik gitu. Tapi tidak tinggal satu rumah? Insya Allah mudah-mudahan enggak Ustaz. Ini ditanyain masih ya urusannya nanti katanya gitu. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi insya Allah Ana rasa niat ibu tetap bisa dilaksanakan ya. Apalagi kakak alhamdulillah ngerti kakak sebenarnya gitu. Dia sebenarnya nerima hal itu. Tinggal sekarang bagaimana solusi tadi supaya mereka tinggal satu rumah dan mereka menjadi suami istri. Jadi ini perkara subhanallah jamaah. Ini terjadi. Kadangkala ada orang yang sudah sepuh tua renta dirawat oleh seorang pembantu perempuan, laki-laki sama perempuan. Kan enggak halal mereka seperti itu. Akhirnya dinikahkan. Walaupun tadi mungkin sang suami ini, sang laki-laki ini udah uzur gitu loh. Tapi untuk menjadi halal, menjadi istri, dan sang istri dapat nafkah dari suaminya, dengan syarat si istri riba bahwasanya sang suami ini udah gak mampu gitu memberikan nafkah batin gitu loh. Tapi dia menerima, itu menjadi solusi juga seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukron Ustaz. Barakallahu khairan. Wa iyyaki Ibu. Ya Ustaz, ana baca pertanyaan titipan Ustaz. Ini pertanyaan titipan mewakili teman-teman di kampusnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada titipan pertanyaan dari teman ana. Beliau seorang akhwat yang sedang menempuh bangku kuliah jurusan sastra Arab. Qadarullah, beliau sampaikan bahwa awal masuk di kampus tersebut tidak ada sama sekali dasar ilmu bahasa Arab yang beliau miliki, bahkan hampir semua mahasiswa di kampusnya demikian. Dan di awal masuk, pelajaran pun tidak dijelaskan mengenai dasar bahasa Arab, melainkan langsung ke materi dan kaidah mata kuliah sastra Arab tersebut. Dan mirisnya dokter kampus tidak menjelaskan, bahkan jika memberikan tugas di luar kemampuan murid-muridnya. Dan jika ada yang bertanya pun mahasiswa merasa bersalah karena kerap kali dicemooh oleh dosennya sehingga jarang sekali yang bertanya dan aktif di kelas. Dia merasa seperti bukan selayaknya para penuntut ilmu melainkan tujuannya yaitu untuk lulus dan mendapat ijazah. Beliau ingin berhenti tapi dari pihak keluarga tidak membolehkan. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai kasus ini? Dan apa yang perlu beliau lakukan karena waktunya terbuang cuma-cuma namun tidak mendapatkan berkah dan manfaat ilmu? Dan bagaimana dengan guru yang dibayar namun tidak mengajarkan siswanya? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fi. Naam jemaah rahimakumullah, ini mungkin fenomena kampus-kampus yang ada, banyak seperti itu. Di mana para mahasiswa, para penuntut ilmu itu masuk ke sebuah perguruan tinggi, kuliah di sana, tujuannya ijazah. Jadi tujuan akhirnya itu dapat ijazah untuk melamar kerja. Tidak penting buat dia apa yang disampaikan oleh dosennya. Dan dosennya pun mungkin juga tahu seperti itu. Sebagian siswa ini kuliah hanya mengisi, ini sebagian ya, nggak semuanya. Kita katakan sebagian. Mereka itu hanya menghabiskan umur, masa muda itu untuk mendapatkan ijazah. Maka ya udah, tujuannya ijazah aja. Tapi ada kampus-kampus yang enggak. Yang dia memang memberikan skill, memberikan ilmu kepada mahasiswa. Sehingga yang lulus di tempat itu langsung ada kerjaannya. Karena bahkan ada kontrak kerja kadang-kadang antara kampus ini dengan perusahaan-perusahaan ya. Karena memang yang lulus itu memiliki skill. Tapi ada sebagian tadi yang sekolahnya sekedar untuk dapat ijazah. Orang yang seperti ini biasanya kerjaannya tidak sesuai dengan ijazah. Dengan apa? Dengan disiplin ilmu yang dia pelajari. Karena persyaratan kadangkala S1. Ya sudah, S1 apa aja? Seharusnya S1 yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Enggak, yang penting S1. Tapi apa yang sikap yang harus diambil oleh penanya ini sekarang? Ana rasa kalau orang tua tetap memaksa anti untuk seperti itu, ya udah. Waktunya habis, gunakan untuk yang lain. Cari ilmu tidak harus di kampus tadi. Engkau bisa cari waktu yang luang yang memang gak digunakan untuk ikut daurah-daurah. Ya. Ikut tahfidz Quran, bicara bahasa Arab. Subhanallah, orang itu bisa belajar bahasa Arab dari YouTube. Engkau fokuskan di sana. Sehingga engkau dapat ilmu dan tetap membahagiakan orang tua. Kau dapat dua tadi. Ini harapannya seperti itu. ya kita harus bersama. Kalau bicara gimana dengan dosennya, dosennya antara dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dikasih amanat, kalau dia tidak melaksanakan amanatnya, ya Allah akan menghisab nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Si banyak sebenarnya, Ustaz. Masya Allah, ini mau ngajar bentar lagi. Iya Ustaz, apa Ustaz? Nah, baca yang dari umat yang hadir Ustaz. Siap. Apakah boleh membeli barang gadaian dari penggadaian syariah? Nah, tergantung kalau bicara pegadaian syariah. Sebenarnya barang gadai itu boleh diperjualbelikan. Artinya kita boleh beli. Dengan catatan akadnya itu benar ya. Kemudian juga sesuai dengan harga yang ditetapkan, bukan harga, dengan harga pasaran ya. Soalnya kadangkala ada model pegadaian-pegadaian yang mendolimin pemilik barang. Dan karena anak pinjam duit 5 juta, sama mereka dijual 5 juta. Pokoknya gak ada urusan. Dia kepingin duitnya balik. Disinilah yang perlu diperhatikan antara orang-orang yang beriman dalam akad mereka. Ketika itu bisa dijual 7 juta, 8 juta, 9 juta. Kenapa 5 juta? Rumah-rumah yang disita oleh bank kadangkala. Orang ini punya utang di bank. Utangnya itu 200 juta. Harga rumahnya 1M. Oleh bank gak ada urusan. Pokoknya dia, uang dia balik gitu. Betul, dia punya hak untuk mengembalikan uang dia. Tapi orang ini juga punya hak untuk mendapatkan harga yang bagus untuk barang dia. Maka tatkala kita tahu seperti itu, ada unsur kedzaliman di sana kepada saudara kita, maka kita enggak boleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itulah jemaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat pelajaran dari kisah Hudaybiyah ini sehingga kita jadi lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.